عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, ala wa huwa sirah Ibn Hisham. Dan kita sampai pada Ghazwatut Tabuk. Kemarin kita bahas tentang kisah Ka'ab bin Zuhair, seorang penyair yang saudaranya mengingatkannya agar kembali masuk Islam dan agar meninggalkan kekufuran. Maka dia kembali dengan syair menyatakan keislaman, memuji Rasulullah SAW, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah pun mengaguminya. Disebutkan syair-syairnya di sini dan kita ringkas saja kepada kisah berikutnya, yaitu Ghazwat Tabuk, perang Tabuk. Di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, disebutkan oleh Ibn Hisham rahimahullahu taala, tentunya dalam ringkasan sirah Ibn Hisham, "Tsumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil Madinah baina dhil hijjah ila rajab." Maka Rasulullah pun tinggal di Madinah dari mulai dhul hijjah sampai rajab. Masih ingat setelah kisah perang Hunain sampai perang-perang kecil setelahnya, Rasulullah SAW umrah kemudian kembali pulang dan kemudian memerintahkan seorang sahabat untuk memimpin haji tahun itu. Artinya tahun itu barakallahu fikum, Rasulullah SAW tidak haji, tapi mewakilkan kepada seseorang untuk memimpin haji di sana. Sehingga Rasulullah SAW tinggal bulan Dzulhijjah di Madinah sampai bulan Rajab. Di bulan Rajab Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mempersiapkan peperangan. Dan dijelaskan dengan terang-terangan bahwa kita akan berperang melawan Romawi. Romawi dan Persia saat itu adalah dua negara besar, kerajaan besar. Nabi mengucapkan terang-terangan pada mereka bahwa kita akan memerangi Romawi, agar mereka bersiap-siap bahwa musuh yang akan kita hadapi tidak main-main. Disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, dan dikisahkan pula oleh Yazid ibn Rumman dan Abdullah ibn Abi Bakar dan Asim ibn Umar ibn Qatadah dan lain-lainnya dari ulama-ulama kita, masing-masing mengisahkan tentang perang Tabuk. Ada yang ringkas, ada yang rinci, ada yang menyebutkan satu sisi ditambah dari sisi lain oleh yang lain. Maka digabungkan seluruhnya oleh Ibn Hisham untuk menjelaskan perang Tabuk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara ashabahu bitahayyu' li ghazwir Rum. Bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk bersiap-siap melawan pasukan Romawi. Wadzalika fi zamani usratin. Catatan pentingnya, di masa itu, di masa sulit, di masa mereka kekurangan pangan, di masa panas, sedang terik, syiddah minal harri. Wajad bin minal bilad, dan kekeringan di mana-mana. Wahina tabatis simar. Tetapi memang di sana agak unik, kalau panas sudah memuncak, justru korma akan masak. Sehingga dari satu sisi paceklik kepanasan, tetapi buah-buah korma mulai matang. Wannas yuhibbun al-muqam fi thimarihim wa dhilalihim. Dan di masa-masa seperti itu mereka tidak ingin keluar dari rumah. Mereka tidak ingin keluar dari kebunnya. Mereka menikmati korma-korma yang masak dan menikmati zilal, naungan pohon korma. Wa yakrahuna syukhus 'ala al-hal min az-zaman alladhi hum 'alayh. Dan saat itu mereka tidak mau diganggu kebanyakan. Tidak mau ada tamu, apalagi dia keluar. Masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri, masing-masing di kebunnya sendiri-sendiri. Wa kana Rasulullah sallam, dan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan mereka siap-siap kita menghadapi Romawi. Di sinilah barakallahu fikum kaum munafikin mulai berbicara, apa istilahnya, bergumam atau gelendeng. Panas-panas gini mau perang, sayang kita tinggalkan pohon-pohon kurma yang buahnya sudah masak. Dan kalimat-kalimat lain dari para munafikin. Dan agak unik lagi yang kedua. Kata Ibn Hisham rahimahullah, qallama yakhruj fi ghazwatin illa kana anha. Nabi SAW sedikit sekali mengumumkan peperangan dengan terang-terangan arahnya. Biasanya beliau kalau memerintahkan untuk berperang, siap-siap untuk perbekalan dan persenjataan, kita akan perang. Kemana tidak diberitahu biasanya. Atau kana anha, kana yani kunyah, dijuluki. Kita akan ke pegunungan atau kita akan ke lembah. Hanya isyarat-isyarat tapi tidak jelas. Wa akhbara annahu yuridu ghayra alwajhi alladhi yasmud ilayhi. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW mengarah ke arah lain dan ke arah yang bukan dituju. Misalnya kalau perang melawan atau ke Mekah, arahnya bukan ke Mekah. Menyerang Taif, arahnya bukan ke Taif, berputar. Tapi kok kali ini terang-terangan mengatakan kita akan melawan Romawi. Ini keunikan kedua. Illa ma kana min ghazwati Tabuk, kecuali di perang Tabuk ini. Fa innahu bayyanaha lin-nas, pada perang ini Rasulullah SAW menjelaskan yang akan dilawan, menjelaskan kemana kita akan pergi. Mengapa? Pertama li ba'di syuqqah, pertama karena jauh jaraknya. Jangan sampai mereka kekurangan perbekalan. Ingat, kita akan ke Romawi, persiapkan perbekalan yang cukup. Wa shiddatiz zaman, kedua karena zaman saat itu sedang panas-panasnya, sehingga munafikin berkata la tanfiru fil har, jangan kalian berangkat di waktu panas seperti ini. Maka dijawab qul annar inna jahannam ashaddu harra, sesungguhnya neraka jahannam lebih panas lagi. Wa kasratul adu, alasan kedua karena musuh banyak jumlahnya. Yang kita hadapi bukan sedikit, pasukan Romawi yang besar. Alladhi dikatakan faqala, kata Nabi SAW, kita akan menghadapi Romawi agar mereka bersiap-siap perbekalan yang jauh dan bersiap-siap persenjataan lengkap dan tekad yang kuat, karena musuhnya tidak remeh, pasukan besar Romawi. Liyata'ahhaban nasu lidzalika ahbatahu, agar mereka mempersiapkan persiapan-persiapan yang cukup. Fa'amaran nas bil jihad, maka Nabi pun memerintahkan untuk bersiap-siap. Wa akhbarahum annahu yuridu Rum, Nabi mengkhabarkan bahwa kita akan menghadapi Romawi. Faqala Rasulullah SAW data yaumin wa huwa fi jihazi dhalik lil Jadd ibn Qais, maka Nabi pun berkata pada hari itu ketika bersiap-siap untuk berangkat, beliau berkata kepada seorang yang bernama Jadd ibn Qais, seseorang dari suku Bani Salimah, ya Jadd halakal am fi jallad ibn al-Asfar, wahai Jadd, apakah engkau siap untuk melawan kekuatan kaum Bani Al-Asfar? Kaum Bani Al-Asfar adalah Romawi. Faqala, maka berkata, ya Rasulullah, awa ta'dan li wala taftinni, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya kau izinkan aku untuk gak ikut? Wala taftinni, jangan fitnah aku. Fawallahi laqad arafa qawmi annahu ma min rajulin bi ashadda ujuban bin nisa'i minni, sungguh kaumku paling tahu tentang aku, aku ini paling lemah terhadap para wanita. Bani Al-Asfar adalah Romawi, dijuluki Bani Al-Asfar karena kulit-kulit mereka kuning, wanita-wanitanya cantik-cantik karena warnanya kuning langsat. Sehingga orang tadi berkata, ya Rasulullah, i'dan li wala taftinni, ya Rasulullah, izinkan aku enggak berangkat, jangan bikin fitnah aku, kaumku tahu bahwa aku paling lemah kepada para wanita. Wa inni akhsha in ra'aitu nisa'a bani al-asfar, aku takut kalau sampai aku melihat wanita Bani Al-Asfar, an la asbir, aku takut enggak sabar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kekhawatiran terhadap fitnah wanita dijadikan alasan untuk enggak berangkat perang. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah ini diterima, alasan seperti ini? A'radu anhu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpaling, meninggalkan orang tadi. Waqala, sambil berkata, qad adiltu lak, aku izinkan kau enggak berangkat. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu danni wa la taftinni ala fil fitnati saqatu." Di antara mereka ada yang berkata, "Izinkanlah aku, jangan bikin fitnah aku." Ala fil fitnati saqatu, justru mereka sudah jatuh dalam fitnah. Ketika tidak mau berangkat jihad, ketika tidak mau berangkat berperang fi sabilillah, di situ dia terfitnah. Kalau kamu berangkat, kamu akan mendapatkan yang halal. Iya, Pak, ya. Mendapatkan tawanan-tawanan perang dari wanita-wanita mereka yang nanti oleh penguasa, oleh pemimpin perang akan dibagikan. Diriwayatkan seorang sahabat, walaupun dalam riwayatnya disebutkan namanya, sahabat yang mulia, ketika membawa tawanan tidak sabar. Katanya, "Sungguh aku melihat lehernya seperti ceret perak." Seperti lehernya ceret yang terbuat dari perak. "Aku enggak sabar, aku cium dia." Saking memang fitnahnya besar. Tetapi bukankah ini tawanan yang akan diberikan sebagai budak-budak mereka kalau Allah berikan kemenangan? Sehingga kalimat tadi bukan alasan. Kata Allah, di antara mereka ada yang berkata, "Jangan bawa aku perang, izinkan aku gak berangkat, aku takut kena fitnah." Engkau sudah kena fitnah, buktinya gak berangkat. Engkau sudah kena fitnah karena engkau tidak mau jihad, tidak mau perang fi sabilillah. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhithatun bil kafirin, dan sesungguhnya neraka jahannam meliputi orang-orang kafir. Ai in kana innama khasyal fitna min nisa'i banil asfar wa laysa dhalika bihi. Yakni maksud ayat ini, kekhawatiran fitnah dari wanita-wanita Banil Asfar, sesungguhnya itu bukan alasan utama. Tapi memang enggak ingin berangkat berperang, imma karena takut mati, wa imma karena bunga-bunga korma dan pohon korma telah berbuah, wa imma karena panas yang terik dahsyat, enggak mau dia berpanas-panasan. La tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu panas seperti ini. Fama saqata fihi minal fitnati akbar, sedangkan orang ini jatuh ke dalam fitnah yang lebih besar. Fitnah wanita, iya, itu fitnah. Tetapi ketika dia tidak berperang, tidak mau jihad, itu fitnah lebih besar lagi. Bitakhallufihi an Rasulillah, di mana dia meninggalkan Rasulullah SAW dan pasukannya. Wa ragbah fi nafsihi an nafsih, di mana dia tidak mengorbankan dirinya karena ingin menyelamatkan dirinya. Yaqulu wa inna jahannama la min waraihi, sungguh sesungguhnya jahannam ada di belakang mereka. Inna jahannam la muhithatun bil kafirin. Wa qala, dan kemudian diriwayatkan bahwa orang-orang munafik berkata, ba'duhum li ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, la tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu panas seperti ini. Zahadatan fil jihad, karena enggan untuk berangkat jihad. Wasyakkan fil haq, karena ragu terhadap kebenaran. Jelas, kalau dia yakin terhadap kebenaran, dia akan berjalan panasnya seperti apapun, dia akan berangkat karena yakin atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan yakin terhadap janji-janji Allah. Tetapi karena enggak yakin, maka keadaan panas sedikit, jangan berangkat ketika panas seperti ini. wa irjafan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan karena mereka tidak mau taat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fihim, maka Allah pun turunkan wahyunya, turunkan ayatnya kepada Rasulullah SAW. Wa qalu la tanfiru fil har, qul naru jahannama ashaddu harra. Mereka berkata, jangan berangkat ketika panas. Katakan, neraka jahannam lebih dahsyat panasnya. Pilih mana? Berangkat jihad, selamat dari panasnya neraka. Tetapi tidak berangkat jihad, selamat dari panasnya terik matahari, tapi tidak selamat dari panasnya neraka jahannam. Pilih yang mana? Menghindar dari panasnya terik matahari atau menghindar panasnya neraka yang asyaddu harra, yang lebih dahsyat panasnya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul, katakan pada mereka, naru jahannam asyaddu harra, neraka jahannam lebih panas lagi. Lau kanu yafqahun, kalau saja mereka faqih, kalau saja mereka yafqah, paham, mengerti. Falyadhaku qalilan walyabku katira, jazaan bima kanu yaksibun. Silakan mereka tertawa dengan sedikit, tapi nanti mereka akan nangis banyak. Mereka setelah kaum muslimin berangkat ketawa ketiwi, kita selamat, kita enggak berangkat, mereka akan begini, mereka akan sengsara, mereka akan kehabisan air, mereka akan tersiksa dan seterusnya. Mereka ketawa-ketawa. Kata Allah, falyadhaku qalilan, silakan tertawa sedikit, tetapi walyabku katsira, niscaya mereka akan banyak menangis nanti yaumul qiyamah, jazaan bima kanu yaksibun, balasan atas apa-apa yang mereka perbuat. Dan nangis di akhirat enggak ngurangi apa-apa, penyesalan di akhirat enggak ngurangi apapun. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun, enggak diringankan azabnya dan mereka enggak akan ditolong. Menangis nangis darah sekalipun enggak akan dihentikan azab. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Ibnu Ishaq, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jadda fi safarihi wa amara an-nas bil jihadi wal inkimash." Rasulullah pun semakin serius berbicara tentang safar untuk berperang melawan Romawi. Menyuruh manusia siapkan perbekalan dan siapkan perlengkapan. Wa hadda ahlal ghina 'ala an-nafaqati wal humlan, dan memerintahkan kepada orang-orang kaya untuk mempersiapkan kendaraan-kendaraan dan tunggangan-tunggangan. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya jihad, yang namanya perang ketika itu, masing-masing dengan persenjataannya sendiri-sendiri, masing-masing dengan kendaraannya sendiri-sendiri, masing-masing dengan harta bekal sendiri-sendiri. Berbeda dengan peperangan-peperangan berikutnya di masa-masa kejayaan khilafah para khalifah-khalifah kaum muslimin, maka ada biaya untuk semuanya, perlengkapan. Seperti yang kita kenal sekarang, urusan pemerintah, urusan penguasa, seragamnya, kendaraannya, senjatanya. Kalau dulu tidak. Di zaman Nabi, masing-masing mempersiapkan pedang di rumahnya. Masing-masing membeli baju besi, membeli perlengkapan perang, kalau punya uang. Kalau enggak punya, mereka enggak punya kuda, mereka enggak punya pakaian besi, hanya pedang saja. Mereka datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin berjihad. Maka Nabi menjawab kepada mereka, ma ajidu aku tidak dapati ma ahmilukum alaih, aku tidak dapati kendaraan untuk kalian. Fawallau, mereka berpaling sambil menangis, enggak bisa berangkat. Karena orang kaya punya kuda, pakai kudanya sendiri. Saya tidak bisa untuk membawa kamu. Saya enggak punya kuda lagi kecuali satu. Yang lain juga begitu. Kecuali yang memang kaya raya. Maka Nabi menyatakan, siapa yang memiliki tunggangan lebih, berikan pada yang enggak punya. Siapa yang memiliki pakaian besi lebih, berikan pada yang tidak mampu. Begitu. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Ini makna yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta mereka sendiri, senjata mereka sendiri, perlengkapan perang sendiri, kendaraan sendiri. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan orang yang kaya, yang memiliki lebih, ihtasibu, carilah pahala, berikan pada yang tidak mampu, bantu mereka. Wa anfaqa Utsman ibn Affan. Maka Utsman ibn Affan, karena orang kaya, beliau mengeluarkan nafkah untuk perbekalan mereka, azimah, sangat besar. Lam yunfiq ahadun mithlaha, tidak ada seseorang yang memberikan sumbangan yang lebih besar daripada Utsman ibn Affan. Qala inna rijalan minal muslimin atau Rasulullah SAW wa humul bakkaun, sudah diberikan kepada mereka fuqara, masih kurang, masih ada yang belum dapat, masih ada yang belum dapat. Maka datanglah orang-orang tadi dari kalangan muslimin menemui Rasulullah SAW, dan mereka lah yang dijuluki al-bakkaun, orang-orang yang menangis karena enggak bisa ikut jihad. Wahum sab'atu nafar minal ansar wa ghairihim, mereka ada 7 orang dari kalangan ansar dan yang selain mereka. Dari Bani Amr ibn Auf bernama Salim ibn Umair, wa Ulbah ibn Zaid saudara dari Bani Harithah, wa Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab saudara dari Bani Mazin ibn Najjar, dan Amr ibn Humam ibn Al-Jamuh saudara dari Bani Salimah atau Bani Salamah, wa Abdullah ibn Al-Mughaffal Al-Muzani, dan beberapa manusia. Yaqulu huwa bal huwa Abdullah ibn Amr Al-Muzani wa huwa miyu Abd ibn Abdullah aku Bani Waqif wa Irbab ibn Sariyah Al-Huzari wastahmalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka meminta, mohon, aku ingin ikut, kami ingin berangkat. Wa kanu ahla haja, dan mereka ini orang-orang fuqara, ahla haja, yang membutuhkan, fakir. Faqala, maka Nabi berkata, la ajidu ma ahmilukum alaih. Ini disebutkan dalam Quran, kisah ini. Aku tidak dapati kendaraan untuk membawa kalian. Sebab perjalanannya sangat-sangat berbahaya kalau tanpa kendaraan. Unta itu dijuluki dengan safinatus sahra. Unta dijuluki safinatus sahra, seperti perahu di atas padang pasir. Dia bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh tanpa minum, karena dia bisa minum sebanyak-banyaknya dan bisa disimpan di temboloknya sehingga dia bisa berjalan di padang pasir. Kendaraan khusus ini barakallahu fikum yang bisa menolong, membantu biiznillah para pasukan. Kalau tidak, dia akan sengsara di tengah jalan dan akan binasa sebelum perang. Sehingga Nabi berkata, la ajidu ma ahmilukum alai, aku enggak punya kendaraan untuk kalian. Fatawallau wa ayunuhum tafidu minad jama' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka berpaling dalam keadaan mata-mata mereka mencucurkan air mata. Lihat barakallahu fikum, seorang mukmin dan seorang munafik. Sangat berbeda. Munafik justru disuruh berangkat beralasan. La tanfiru fil har, jangan berangkat di situasi panas seperti ini. Mau binasa kalian di tengah padang pasir. Ini dibilang tidak ada kendaraan buat kalian, malah nangis pengen berangkat. Merengek, ya Rasulullah, aku ingin berangkat. Yang ini beralasan untuk tidak berangkat, yang ini sampai menangis ingin berangkat. Wa balaghani anna ibni Yamin ibni Umair ibni Ka'ab an-Nadri laqiya Aba Layla Abdurrahman ibni Ka'ab wa Abdullah ibni Mughaffal. Diriwayatkan bahwa Ibnu Yamin ibni Umair ibni Ka'ab bertemu dengan dua orang tadi yang menangis tadi. Yang pertama Aba Layla Abdurrahman ibni Ka'ab, yang kedua Abdullah ibni Mughaffal. Wahuma yabkian, keduanya dalam keadaan menangis. Maka berkatalah beliau, ma yubkikuma, apa yang menyebabkan kalian berdua menangis? Qala, keduanya menjawab, ji'na Rasulullah SAW liyahmilana falam najid indahu ma yahmiluna alaih. Aku datang pada Rasulullah SAW ingin berangkat, bawa aku. Ternyata Rasulullah SAW berkata, kami enggak punya kendaraan untuk membawa kalian. Walaisa innama nataqawwa bihi alal khuruji ma'ah, dan juga tidak punya apa yang dia bisa jadikan bekal dalam perjalanan. Bukan cuma enggak punya kendaraan, enggak punya kendaraan dan enggak punya perbekalan untuk dibawa berangkat. Fatahuma nadihan lahu fartahala, maka diberikan kepada keduanya unta. Fartahala, maka keduanya berangkat. Barakallahu fikum, dan diberi rahal di atasnya. Bukan cuma unta, unta yang diberi rahlah atau rahal perbekalan di atasnya, unta dengan perbekalannya. Wa zawwaduhuma syai'an min tamr, masih dibawakan sekeranjang kurma. Fa kharaja ma Rasulullah SAW, maka dari orang-orang yang menangis tadi, dua orang ini berangkat, yaitu Abdullah ibn Mughaffal dan Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab. Wa ja'ahul mu'adziruna minal a'rab, kemudian datang yang sebaliknya, al-mu'adzirun, orang-orang yang minta udzur, saya enggak bisa berangkat, saya enggak bisa berangkat. Dari kalangan A'rab kebanyakan. Kebanyakan dari kalangan A'rab. Memang A'rab, kata Allah dalam Quran, asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang A'rab ini lebih dahsyat kekufurannya dan lebih dahsyat kemunafikannya. Dan makna A'rab adalah yang tinggal di badiah, yang tinggal di kampung-kampung, yang biasa hidupnya dengan unta, sapi dan kambing. Bukan A'rab bermakna Arab. Adapun Arab, Rasulullah SAW Arab, muhajirin Arab, orang Quraisy Arab. Tetapi yang dimaksud di sini A'rab adalah badui. Datang orang-orang A'rab, fa'tadziru ilai, mereka masing-masing memberikan udur-udurnya. Falam ya'dirhumullahu ta'ala wa qad dhukira li annahum nafarun min bani Ghifar. Nabi biasa mengizinkan setiap orang yang datang, ya Rasulullah aku begini, semoga Allah mengampuni kamu. Ya Rasulullah aku enggak bisa berangkat karena sakit ini sakit itu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Tetapi Allah yang Maha Tahu menurunkan wahyunya bahwasanya mereka orang-orang A'rab yang menyatakan begini-begini, mereka sesungguhnya berdusta. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa istatabbar bi Rasulillah SAW safarahu wa ajma'at sayr. Maka Rasulullah pun mulai bergerak bersama pasukannya. di dalam safarnya, wa ajma'as sayr, sudah serius untuk berangkat. Wa qad kana nafarun minal muslimin abta'at bihimun niyyah an Rasulullah SAW hatta takhallafu anhu. Adapun mu'adzirun, adapun mereka biasa beralasan dengan 1001 macam alasan. Biasa mereka menyatakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Biasa mereka berbicara di mulutnya kalimat-kalimat apa yang tidak ada di hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi muslimin, mukminin, sahabat, ada yang berlambat-lambat, ada yang berlambat-lambat. Disebutkan abta'at bihimun niyyah, niat berangkatnya setengah-setengah. Nantilah gampang, saya bisa nyusul. Udah berangkat ini pasukan, masih santai-santai di rumahnya. Kamu gak berangkat? Berangkat, nanti saya akan nyusul. Nanti saya akan begini, nanti saya akan begitu. Saya tahu paling-paling jalannya lewat sana. Romawi kan, saya tahu jalannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. An ghairi syakkin wal irtiyab. Catat itu. Ini orang-orang ini bukan karena nifak seperti yang tadi. Bukan karena irtiyab. Irtiyab itu keraguan terhadap agama. Bukan. Min ghairi syak. Bukan karena syak. Bukan karena keraguan seperti para munafikin. Di antaranya Ka'ab ibn Malik ibn Abi Ka'ab. Yang kedua Murarah ibn Rabi'ah. Yang ketiga Hilal ibn Umayyah. Yang keempat Abu Khaisamah. Wa kanu nafaru sidqin la yuttahamun. Mereka-mereka ini orang-orang yang baik, jujur, tidak tertuduh munafik. Bukan para munafikin. La yutahamuna fi islamihim, tidak diragukan keislamannya. Mereka para sahabat, mereka mukminin, mereka muslimin. Falamma kharaja Rasulullah sallam daraba askarahu ala taniyatil wada'. Maka ketika Nabi berangkat bersama pasukannya, Nabi pacu kudanya dan pasukannya ke arah taniyatil wada'. وضرب عبد الله ابن أبي معه على حدة أسكره أسفل منه نحو دباب. Sedangkan Abdullah ibn Ubay bersamanya mengikuti jalannya, tetapi di bawahnya, tidak di atas bukit, tapi di bawah. نحو دباب, ke arah دباب. وكان فيما يزعمون ليس بأقل الأسكرين. Dan sebagaimana diriwayatkan, wallahu ta'ala a'lam, tidak sedikit yang berjalan bersama Abdullah bin Ubay. Falamma sara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ketika Nabi semakin jauh, taqallafa anhu Abdullah ibn Ubay. Seperti yang sudah diduga, Abdullah bin Ubay yang tadi jalannya di bawah, Allah jalan di atas, lama-lama hilang. Balik dia, tidak ikut berangkat bersama fi man takhallafa minal munafiqin, bersama pengikut-pengikutnya dari kalangan munafiqin. Seperti biasanya sudah pernah terjadi dalam perang Uhud, di tengah jalan mereka pulang. Ini juga sama, sok berangkat di awalnya, ternyata entah di mana tiba-tiba mereka menghilang. Wa ahlur raib, mereka para munafiqin dan ahlur raib. Wa khalafa Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib ridwanullah alaihi ahlahu wa amarahu bil iqamati fihim farjaf bihi al munafiqun. Maka Rasulullah SAW meninggalkan Ali bin Abi Talib di belakang dan beberapa kerabat-kerabatnya. Wa amarahu bil iqamati fihim, diperintahkan untuk nunggu. Dikira mereka mungkin ketinggalan. Fa'arjafa bihil munafiqun, maka para munafiqun arjafa, disebut irjaf taulidil akbaril kadzibah. Munafiqin memberi berita-berita yang dusta. Oh begini kami, begitu. Faqalu, mereka berkata, ma khallafa illa istithalan wa takhaffufan minhu. Falamma qala dhalika al-munafiqun aqada Ali ibn Abi Talib ridwanullah alayhi silahahu thumma kharaja hatta ata Rasulullah sallam wa huwa nazilun bil juraf. Faqala ya Nabi Allah, زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخفف مني. Tiba-tiba ketika Ali bin Abi Thalib benar-benar bertemu dengan mereka para munafikin, justru munafikin itu mengejek, kenapa kamu ditinggal? Memang Rasulullah SAW itu direpotkan olehmu, kamu itu memberatkan dia, makanya kamu ditinggal. Maka Ali bin Abi Thalib mengambil senjatanya, pedangnya, dan memacu kudanya menuju Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, mereka berkata, para munafikin itu, bahwa aku ditinggal olehmu karena engkau merasa berat denganku, karena engkau begini-begini terhadapku. Maka kata Nabi, kadzabu, mereka berdusta. Walakinnani khalaftuka lima taraktu warai farji fakhlufni fi ahli wa ahlik. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, mereka berdusta. Aku tinggalkan engkau agar engkau menjaga di belakangku, menjaga keluargaku, menjaga istriku dan anak-anakku. Fala tarda ya Ali antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Wahai Ali, apakah kau enggak ridha untuk dijadikan kedudukanmu seperti kedudukan Harun kepada Musa? Disuruh Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di Madinah menjaga para wanita dan anak-anak. Maka diejek oleh para munafikin yang tadi pulang, kemudian berangkat kepada Rasulullah SAW, mengejar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah betul kau tinggalkan aku karena aku lemah, karena aku begini, karena aku begitu? Para munafikin mengatakan begini dan begitu. Kadzabu, mereka berdusta. Aku tinggalkan engkau karena aku percaya padamu. Aku tinggalkan engkau, apakah engkau tidak ridha dijadikan kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun pada Musa? Masih ingat kisah Harun dengan Musa? Ketika Allah memanggil Nabi Musa ke Bukit Tursina, siapa yang mewakilkan di kaumnya? Yang diwakilkan oleh Musa adalah Harun. Tunggu di sini, jaga mereka, aku berangkat. Maka kedudukanmu wahai Ali adalah kedudukan Harun pada Musa. Walakin la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada nabi setelahku. Maksudnya kedudukannya seperti Harun tapi bukan nabi. Ikhwanu minna a'azzakumullah. Beberapa orang menganggap bahwa ini keutamaan Ali di atas Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar tidak memiliki keutamaan seperti Ali, kedudukannya seperti Harun. Maka kalau Rasulullah SAW tidak ada, maka Ali lah wakilnya. Kata para mutasyayyi', kata kaum Syiah atau yang kesyiah-syiahan, ini bukti bahwasanya Ali itu adalah wakil Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Manhaj As-Sunnah. Disebutkan oleh beliau, riwayat-riwayat yang sahih, Nabi menyatakan, engkau wahai Abu Bakrin seperti Nabi Fulan, engkau wahai Umar seperti Nabi Fulan. Pernah semua sahabat, khususnya Khulafa Ar-Rasyidin, dicontohkan oleh Nabi seperti Nabi Fulan. Kedudukanmu seperti Nabi Fulan, Nabi Fulan. Engkau seperti Nabi Nuh yang mengatakan, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, jangan tinggalkan orang kafir sedikit pun di muka bumi. Engkau ya Umar seperti Nabi Nuh. Engkau wahai Abu Bakar seperti Nabi Isa yang menyatakan, kalau engkau adab mereka fa innahum ibaduk, kalau engkau adab mereka maka mereka hamba-hambamu. Wa in ta'fu, kalau engkau maafkan mereka, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ghafurur rahim. Rahmatnya Isa alaihi salam. Ikhwan bin Azam, alhamdulillah, ternyata riwayat yang memuji sahabat-sahabat dengan kedudukan Nabi bukan hanya pada Ali, tapi juga kepada Abu Bakar wa Umar dan juga sahabat-sahabat lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kembali kepada kitab. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepadanya bahwa engkau kedudukannya seperti Harun terhadap Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Faraja'a Aliyun ilal Madinah, maka Ali pun kembali ke Madinah dan berangkatlah Rasulullah SAW dalam safarnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kisah perang Tabuk pada pertemuan berikutnya, bahwa nanti ketika mereka sudah mulai kehilangan 5 orang tadi, diuji para sahabat kepercayaannya dengan saudaranya. Ada yang mulai ragu, oh jangan-jangan dia ikut munafikin. Kata sahabat yang lain, tidak demi Allah, aku kenal dia, tidak mungkin dia munafik. Ada lagi yang berkata itu paling terseret oleh baju barunya dan menunggu buah-buah kurma. Diam engkau, dibela oleh sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum, mereka diuji tentang sahabatnya yang mereka orang beriman, apakah husnudzan atau suudzan. Yang lain akan membela dengan berkata, tidak, aku yakin dia berangkat, sebentar lagi akan datang. Kata Nabi SAW, betul. Begitu ada satu orang dengan kudanya, kata Rasulullah SAW, kun Aba Khaitamah. Mudah-mudahan itu Aba Khaitamah. Ternyata betul, Aba Khaitamah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula ketika ada lagi, kata Nabi, fulan. Sampai ternyata yang benar-benar tidak berangkat 3, yang nanti akan dibahas pada yang akan datang insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.